Monday? Monday. Yeah. Guy, that's what he has. Menahan hawa nafsu dunia. Mana tempatnya? Ya, mana? Jadi lagi. Bila nyomong. Ah, wah. Ada juga. Ayah. Bukan pakai mas. Jalan ya, jalan. Tidak usah makan begitu jauh. Baik. Sholat dalam surah Al-Baqarah 125 itu menyatakan tentang tempat sholat. Apa nama tempat sholat itu Pak? Maqam. Akan dikatakan sholat manakala orang yang sholat itu datang pada tempat. Kemarin mungkin saya sudah masuk dalam materi bahwa yang kita tuju adalah Allah melalui Muhammad, iya kan? Muhammad sebagai wasi. Maka yang dituju adalah alhamdulillah. Apa alhamdulillah Pak? Gak ada di buku ini. Dari aja literatur gak bakal ketemu. Alif lam nama Allah, hak mim dan mewakili. Ini alif lam mewakili nama Allah, hak mim dan mewakili nama. Karena dari inilah zuhur dikirkan karena Allah tak bersuara. Dari inilah asar, kenapa dikirkan karena Allah tak bersuara. Dan ini maghrib, kenapa dijalankan Pak? Karena Muhammad bersuara. Mim, Isa, kenapa dijalankan Isa? Karena Muhammad bersuara. Itu juga suh. Kalau kalian sudah jadi tingginya, apa kalian tahu usul kenapa tuhur dikirkan? Ya karena begitu Pak, pokoknya yang dikirkan. Dan begitu kan? Apa usulnya? Karena kita menuju Muhammad, menuju Allah melalui Muhammad. Masa Pak? Tidak percaya? Hati menuju Allah melalui Muhammad, namanya Baitullah, tempat yang kita tuju. Atau kata lain, Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia. Inilah yang disebut musholla. Syariatnya maqam, namanya Ka'bah. Maka ini Pak, iya. Coba ketika kalian berdiri seperti api padanya. Mungkin sejak ia itu nanti gara-gara dari ini terusuk seperti la, sujud seperti ha, duduk di antara sujud seperti ini, duduk tahiyat seperti ini dan alhamdulillah. Katakan. Maka sholat ketika hati datang ke makom tujuan itu harus menampakkan. Maka tidak boleh tidak. Kalau kalian sudah nyampe di sana, ketika Islam masuk, maka kalian wajib sembah dia. Ketika Islam masuk, kalian wajib. Apa maksudnya? Dulu kalian pernah dengar kalau mbak kalian ngomong duhur itu lohor kan? Iya, lalu kalian gampang menyelak lalu. Bukan lohor pak. Ini gak boleh dikurangi. Minimal kalian itu harus mengerjakan yang namanya sholat lima. Sholat lima. Di mana? Di tempat sholat. Maka wajar kalian itu diancam oleh Allah dalam surah Al-Wail itu. Al-Ma'un ya. Fawailun. Jelas orang yang sholat, kok bisa begitu Pak? Alladzina. Dalam surah Al-Anfal ayat 35 ini yang menyatakan kalau kalian tidak di sini sholat. Wa ma kana sholatuhum indal bait. Tidak ada salat mereka kalau tidak di sisi bait Baitullah. Illa muka'an wa tahiyatan wa dhuqul azaba. Tidak ada salat mereka itu kalau tidak dikerjakan di sisi Baitullah, kecuali mereka itu berciu-ciu dan bertepuk tangan, rasakan azab karena kalian sedang nikah tak percaya. Ini enggak, ini gara-gara ada tafsir Tantawi ini mau kata yang tadi. Tidak ada tempat lain dalam Al-Qur'an yang musola itu hanya makam Ibrahim. Saya musola yang ada musola Indonesia. Kalau ketemu saya beli. Maka kita dalam tuntunan fikih itu usul di fardhu mustaqbilal kib. Tapi sayang sekarang ini seluruh orang dikira tubuh ini dirinya. Coba ini tangan saya, ini kepala saya, ini kaki saya, ini tubuh saya, mana saya? Sayanya mana? Kalau mau tahu sayanya, tutup hidung, tutup mulut, tutup mata, tutup telinga, tahan. Yang ngomong di dalam itu, itulah saya. Apa namanya? Nah itu apa ya? Kan kata kalian itu rungkait kan? Kenapa rungkait? Karena tersembunyi, karena kalian belum tahu. Kalau kalian tahu, seperti angin ini, sudah bisa merasa angin tak gaib. Buktinya sejuk boy. Ruh gaib masih yang belum tahu. Coba kalau kita mau tahu ruh itu tidak gaib, tutup mata, tutup hidung, tutup telinga, tahan nafas. Yang bersuara di dalam itulah ruh. Itulah diri kita. Itulah saya sebenarnya. Maka sholat itu harus tahu enam perkara dalam masjid. Apa yang harus tak diketahui? Ini enggak pernah kalian temukan. Siapa yang membawa? Satu. Yang kedua, siapa yang membawa? Apa yang disembah? Bila mana waktu menyembah? Di mana tempat menyembah? Enggak jujur. karena jujur itu terbit dari hak. Maka siapa yang menyembah? Yakni diri. Sebenarnya diri. Diri sebenarnya diri pada kita. Ini kita kan tidak tubuh yang menyembah. Diri kita menghayal. Allah. Nyampe ini yang mau. Nggak nyampe dua detik. Pindah ke Ramayana aja. Ya cepat banget ya. Belum enggak 3 menit. Tiba-tiba pacar udah di depannya. Kok bisa lagi dulu? Habis itu mulailah dia. Ya Ramayana itu di bawah. Kedua, yang enak dari SD pakai motor, apakah itu akan dibuka? Sedangkan yang sekolah yang menyimpa itu yakni diri sebenarnya diri. Mana diri sebenarnya diri? Yang tadi ketika ditutup hidung, tutup mata, tutup telinga, tutup napas, yang ngomong itulah. Bukan ini, bukan. Diri sebenarnya diri yang harusnya. Dengan cara apa pak? Datang, ingat. Kan tak pernah dapat, tidak pernah haji pak. Kalian pernah ketemu Barack Obama? Pernah. Iya. Pernah ketemu Barack? Ketemu Barack Obama? Nah, tak pernah kan? Jujurlah, pernah ya? Bisa ingat? Begitu. Kalau kalian sekarang, lu ini nggak terbatas ruang dan waktu, lu ini bisa maju, ini bisa mundur. Kalau kalian punya hidup 10 tahun yang lalu, ingat-ingat lagi. Kembali lagi. Kalau kalian ingin ke makom itu lagi, ke Ka'bah itu, kalian ingat-ingat. Datang. Jadi mas ingat saja, menggambut, kalau-kalau, panjang-panjang, kasih pojok, datang. Kalau kalian tidak datang ke sana, kalian tak akan disebut sholat. Maka syahadat itu kita minta disaksikan. Minimal dua saksi. Siapa pak? Allah dan Muhammad. Maka ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya apa? Kenapa harus datang ke sana? Supaya kita disaksikan. Maka fungsi ihsan itu akan berlaku di tempat itu. Antak budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarahu. Sebab Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak yakin kalau di tempat itu Allah melihat kamu, Muhammad menjadi saksi. Coba andainya kita tidak pernah datang ke sana, lalu di yaumil kiamah kita ngaku orang yang sholat, saksinya siapa? Tidak apa kata begini begini harus sembah yang wajib. Supaya apa? Bumi jadi saksi. Emang dunia nanti bisa ngomong tanah tu. Kita punya mulut nanti nggak bisa ngomong apalagi bumi. Tak ngomong. Kita butuh yang pandai ngomong, yang tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk, yang siap-siaga selalu nanti. Siapa Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau kita tidur, maka enggak butuh kalau sama Tuhan itu enggak butuh takdir pada manusia. Cukup Allah dan Rasul-Nya. Cuma kita harus datang ke mana? Ke Baitullah. Lurus sahabatnya. Jangan diterima lagi dan jangan ditafsir lagi. Baitullah, rumah Allah. Lurus bang, sampai waktu ini sekarang itu kan saking lurusnya bangsa itu enggak ngerti-ngerti. Labbaik Allahumma labbaik, enggak perlu. Labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik innal hamda wa nikmata. Nah kalau bukan mengisi, enggak bang, ya telah. Labbaik Allah, bukan istrinya. Lupa dia mengisi. Dia lupa melihat yang di dalam. Siapa sebenarnya yang di dalam? Kita datang menurut sebab. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Ngapain diri ini itu sampai 7 kali? Ngapain? Kata menurut kita lah baik Allah mana baik, berarti kita memenuhi panggilan Allah. Karena di situ ada baik Allah ditandai oleh terakhir tandanya disebut Ka'bah. Karena itu oleh orang Ka'ab bangunannya disebut Ka'bah. Datang ke situ. Maka sholat juga menghadap ke sana. Bukan hanya tubuh lima untuk menyatakan bahwa yang di dalam itu datang ke sana itu. Tubuh lima harus menghadap ke sana. Jangan di sana ke situ, sini ke sini. Ya apa boy, kan Tuhan di mana saja. Saya tak tahu apa di mana saja. Dalam tay, mesti ada Tuhan. Juga bilang dalam diri kita juga ada Tuhan. Masa sini mana itu mana Tuhan, ketemu Tuhan. Tengkar. Tuhan itu nilai Tuhan. Di mana? Enggak semua orang tahu. Bukan dalam Ka'bah. Dalam apa yang tahu? Ka'bah itu kalau enggak tahu kosong itu hanya ada tiga tiang. Hanya ada tiga tiang. Dalamnya marmer. Begitu yang saya saksikan. Di mana Pak? Dalam bukti. Betul Pak. Saya konfirmasi. Saya minta untuk mendapat foto dalam bukti. Maka mimpi itu insya Allah kalau di tempat itu benar. Siapa yang pernah mimpi aja insya Allah bakalan. Insya Allah bakalan. Karena di sana itu enggak bakalan setan akan dilupai. Enggak bakalan setan masuk. Karena tempat itu sudah aman, tenang. Kita saja enggak yakin. Karena enggak yakin datang pun lihat orang kita, orang ini, ini lupa melihat siapa yang di dalam yang memanggil kita untuk apa? Maka siapa yang disembah? Yakni zatnya Allah. Apa yang dipersembahkan Pak? Rukun sembahnya. Yang berapa? Yang 13. Kenapa 13 Pak rukun sembahnya? Karena maksiat batin yang saya nyatakan kemarin itu ada 3 bil. Nafsu lawamah ada 10 kan? Nafsu amal di 10 tambah 3 sama dengan 3. Maka rukun sembah ya. Cuma ada dalam buku itu karena cuma nina itu maksud lu cuma nina bagi kemarin cuma nina bagi itu dari 5 dari 17 sebenarnya 13. Ini yang dipersembahkan. Karena apa? Karena dalam rukun sembahyang yang 13, dalam rukun qalbi, qauli dan fi'li, di situlah tempat kita berlabuhnya dosa. Coba pertama hati, ada enggak? Kalau hati kita lupa baik Allah, pasti prasangka. Enggak-enggak yang ada di sini. Lalu enggak-enggak itu diucapkan dengan lisan kita. Kalau ya, karena ya, minggu perasaan kawan. Enggak sih, enggak nyinggung, cuma nulis. Ketetapan Islam, ikrar dan maka kata Nabi, siapa yang selamat? Man salima min yadihi wa lisanihi, dari lisan dan dari mulut. Itu orang yang selamat. Kalau dia bisa menjaga lisan dan tangannya, selamat ya. Cuman dulu kan hanya di apa itu. Coba kalau lisan ini enggak tergesa kita jaga, nyinggung perasaan orang, selamat enggak? Sampai yang orang ini ngambil hak orang lain. 3M, bayangkan 3M, kita buat anggaran sendiri, ngajukan sendiri, dapat sendiri, gak ada orang tahu. Supaya ada tim audit dari BPK, anggaran negara kita 3M. Ini mana ini? Mengawal proposal. Ini masuk. Proposalnya ada? Ada nomor sekian. Proposal nomor 71. Kita pembangunan musolanya di sini, di jalan ini kan tertera anggaran biayanya 3M. Kita di alaman ini. Rupanya dalam hutan alaman ini. Berarti pembangunan masuk DPO daftar pencarian orang. Tertangkap gara-gara ini siapa? Hak negara mau bikin masjid di kantor? Ada kerjaan? Enggak, dibangun enggak? Anggaran 3M dibangun 300 juta 2,7 nya saving dana untuk itu. Tenang enggak orang itu? Tidak ditangkap lagi, kita sudah susah dia. Apalagi ditangkap sekarang zamannya media, semua orang di dunia menyaksikan, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Hakim Mukhtar itu sampai Amerika siarannya. DL Hakim Mukhtar Hakim Falcon. Maka bukan sekolah yang bisa memperbaiki orang. Kalau sekolah yang bisa memperbaiki orang, emangnya yang kita kata kita itu orang bodoh semua. Orang bodoh. Jangan ngomong bahasa Inggris sama dia, malu kita. Itu tuh mesti jadi orang kita minta tahu. Kok masih anu pak ya? Pantang kekurangannya yang hidup. Kenapa pantang kekurangannya? Sholatnya tak benar. Sembahyang pak. Ini jangan sembahyang. Siapa yang sholat tapi tidak dipuji Baitullah, mereka itu hanya berciul-ciul dan bertepuk tangan. Fadukul azab, rasakan azabku. Jangan-jangan mereka itu diazab yang mulia. Karena mereka ngolak-ngolak Tuhan. Pakai jilbab, pakai ini, pegang tasbih. Banyak-banyak alim. Katulah manusia itu nggak perlu dikasih sihir, nggak perlu. Yang namanya manusia itu udah jelek semua. Jelek semua kita. Masa kau jadi mukmin supaya kau baik? Cara mukmin itu hanya satu, ya sholat kamu. Maka ini yang kita persembahkan itu. Maka baca kita banyak-banyak. Maka di sekolah itu kita tajia sunnah. Robbil firli warhamni Allah berkabir, Allah alhamdulillah, berkabir. wa subhanallah bukrata wa akhir. Inni wajjahtu, kami hadapkan wajah kepada wajah ini. Lillazi fatara samawati wal hanifa muslima wa ma'ana inna sholati. Betul kan? Coba sempat. Inna sholati dunia sholati ya wa nusufi ibadah wa mahyaya hidup wa mamati dan mati lillahi rabbil alamin. Engkau introspeksi kita tak? Betul salah kalian untuk Tuhan. Kalau kalian introspeksi ketahuan kalian itu nabi. Bukan kalian lah kita. Ini kalian terus ya. Tidak apa-apa. Jadi kita ketahuan kita ini sembah yang hanya menggugurkan kewajiban sehingga tidak pernah kita beruntung. Yang beruntung itu bukan yang menggugurkan kewajiban, tapi yang beruntung itu kata surah Al-Mu'minun adalah orang yang khusus dalam sholat. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pasti beruntung, pasti. Qad, kalau qad itu kalau kata orang Banjar Timur rumah pada firman itu pasti enggak dijamin top 10. Enggak bohong. Kenapa kita enggak pernah beruntung, Pak? Karena kalau kita sholat hanya bayar utang, ada orang bayar utang itu tak tekor itu. Bayar utang, ada orang bayar utang itu. Bayar utang, nanti bayar utang lagi, bayar utang lagi, kita bayar utang. Coba sekali kita, oh yuk, kita cari untung yuk. Begitu caranya sholat itu. Maka ada yang dipersembahkan. Kapan waktunya, Pak? Di Islam itu. Di mana tempatnya? Tempat yang tidak mensyarikati Allah namanya baik. Bukan yang lain. Kalau kalian tadi sudah sepakat enggak ada pekerjaan yang enggak ada tempatnya. Kalau kalian kuliah tapi datang ke warnet pasti dianggap mahasiswa bolos. Pak, saya kuliah. Alamat orang tuanya kan? Sampai di warung ini masih banyak sehari. Kenapa? Pacarnya lagi ini udah kuliah. Terus bilang hari ini lu pacaran dengan mahasiswa hutan. Gak ada kuliah nih hari ini. Kenapa? Gimana ya? Saya lagi di warung ini mengerjakan tugas. Saya kaya di sini lah. Jadi lah. Ya, jadi apa? Jadi gak kuliah. Kalau orang tua kalian tahu gimana sih gak? Bagaimana? Ya Allah, saya bohongi ya. Apalagi Tuhan. Saya tolak nih Tuhan, ini tak buka. Ya Allah, mana gak ada tanyakan. Nyampe megamur. Allah. Nah gimana ya? Mantap kita jadi cantik. Kita nggak cari orang-orang saja mana, apalagi Tuhan, ayo. Maka sebaliknya kalau kita buat orang senang, karena kita jujur, Tuhan pun sangat senang. Maka berlipat-lipat kalau orang itu senang, gara-gara kebaikan kita, Tuhan lebih berlipat ganda senangnya. Ini kan tidak. Sekarang orang ingin baik itu gara-gara ingin baik, orang boleh disayang. Coba nanti. Saya ini alumni saya win lagi. Dulu waktu kuliah S2 itu sudah punya anak, punya istri, gaya saya ABG. Mana Pak ABG? Sehingga enggak semua di kampus itu menyuruh saya untuk menikah. Usia 27 tahun. Masih muda kan belum tentu. Gayanya kahot, jaket, masalah, sepatu bukan begini, ini kan? Pasal apa aja? Anak muda. Datanglah ini dikasih kita apa yang itu nawak banyak, banyak. Rupanya setelah masuk semester 3 terpisu semua. berapa? Anaknya sudah? S2. Sudah kapan nikahnya orangnya? Kan 27. S2. Biar S2. Dilihat di situ KBC. Enggak dilihatin. Pegawai di sini. Siapa enggak mau? Siapa enggak mau? Semua mau. Jangan kan yang kuliah. Yang masih SMA saja. Mau, saya mau. Itu. Ya, seandainya saya nakal, dapat berapa saya isi? Untung tidak nakal. Untung tak? Enggak banyak. Kawan saya yang dapat beasiswa itu usianya 40 tahun. Nah, ada orang 27 paling muda di kelas. Ya, ada di rumahnya. Saya tahu. Pengalaman apa mereka? Nyampe betul-betul mau didorongkan. Saya senyum-senyum. Enggak didorongkan di saya. Enggak mengiyakan juga enggak menidak. Akhirnya senyum. Mama saya dibawa oleh dosen ke salah satu ini di Jambunaki, di mana namanya Raijaya, di Brau. Dipertemukan dengan salah satu mahasiswa Pak. Karena orang tuanya itu pasrah kepada dosen itu dijadikan guru. Kalau ada mahasiswa tampilan di UI, nasib bawakan siapa tahu cocok. Mau dibawa kemana saya? Pakai mobil aja, tunggu tungguin dosen ini adanya. Kalau pasang muka itu di kelas, pasang muka seramu. Sudah dibaca? Saya kalau kaki saya pasti baca ini. Nggak paham dia kalau nggak baca ini. Pertama-tama dia S2, S3 nya Amerika itu. Kita kalau udah dia masuk, susah bukan? Satu jam setengah sama dengan 2 tahun. Nggak ada ketawa-ketawa. Mau ketawa? Begini saja. Menoleh, apa? Sini pandangin, sini. Semua sampai terkena kawan pun langsung begini. Kalau kita nyatu kan begini kan. Ini enggak yang langsung, yang begini itu kakinya. Tapi enggak dia tahan begini. Tapi takutnya. Mana dia pernah cerita? Memang tidak pernah kita ceritakan. Ngapain kita ceritakan itu? rumah. Kan kasihan dia. Kalau kita cerita kan gak bakalan tahu. Kalau saya malam, istri saya orang sampah mana, mana tahu. Gak bakalan tahu. Gak usah. Gak ada ini. Kayaknya gak tahu. Kapan nih Pak? Ah, muncullah videonya. Baru di masjid, ketanya. Banyak sih ya, maka sholat itu lurus pada ashabul mukminun alladzina hum an salatihim khashu'un wal ladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Pasti kalau kesana berhati-hati itu dilupakan. Pasti kalau kita khusyuk mengingat Allah di tempat itu, yang sia-sia enggak bakalan kita lupakan. Lagi ngetik nih. Tapi kalau kita merespon terbengkalai, ya kayak gini. Tiba-tiba ada orang mau lebang. Wah, itu lima himpun. Ah, mami tak tahu saya mau mau saya ini mau sembahkan kan? Masa orang mau sholat nak masa? Isa jam 12 itu tetap Isa. Masa sampai jam 3 masih Isa. Cuma jangan alaikan kuda. Tidur-tidur kebanggaan tubuh. Aduh, ambil pas. Kalau memang ada waktu lowong cepat. Kalau memang masih ini, saya kalian gatal makanan ini. Allah Akbar, Allah. Sudah berhubung. Masih kemarin stok. Allah ini ada. Aduh, nanti jangan-jangan diambil duit sedikit oleh kawan dulu. Lupa itu. Aduh, ada. Makanya makan dulu, tenangkan dulu, selesai. Maka syahadat itu apa syahadat? Itu menyaksikan, bukan bisa dipaksa menyaksikan Allah dan Rasul. Ya kemarin saya begitu. Khawatir ada yang melihat Allah dan Rasul. Bukan. Makanya syahadat itu antak budallah ka'annaka seumpama semisal andai kata. Seumpama kamu melihat, kalau tidak, fa illam takun tarahu, dan kalau kamu tidak bisa melihat, fa innahu, kalau kamu datang ke tempat di mana dia melihat kamu, bukan Allah enggak tahu apa yang kita begini, enggak tahu, tahu. Cuma dulu tentu kita diperhatikan. Sama dengan Bapak Sama, kita bayang. Pak Sama tahu adanya sekian ya, statistik yang mungkin sekian, yang kaya sekian, yang di satu sekian, yang di sekian sekian, yang di petani sekian, tahu ya, tapi dari statistik. Yeah. biasa. Saya menyakiti orang dulu hati sendiri. Nah, bisa? Ya, bisa. Mudah-mudahan diampuni Allah. Eh, begitu? Allah senang, semakin banyak kita bawa kesalahan kita, semakin senang, semakin senang. Bisa saja, bisa saja, bisa saja, tidak mungkin kemungkinan Tuhan datang, tidak mungkin. Seperti Musa didatangi di Indonesia. Kenapa Musa didatangi? Karena dia belum terus hatinya sebaik dulu. Akhirnya Tuhan datang, apa yang kamu gandung? Cepat-cepat ambil air wudhu dulu, sembah ya. Angsa ampun dulu baru itu. Kalau umpama digenggam selamanya gimana? Dengan posisi maksiat seperti itu. Digenggam oleh Tuhan selamanya, terus enggak kembali. Tiba-tiba nanti diambil maksa dikasih tubuh baru. Tubuh barunya bermuka keras. Mau kemana kita? Masih muda Pak Lama. Masih itu enggak milih usia. Enggak milih usia. Maka kita meminta saksi. Siapa saksi kita Allah dan Rasul? Mana dapat berarti? Enggak datang sih, belum enggak dipilih. Siapa sama tadi itu? Tahu? Bukan enggak tahu, kata Pak. Tahu. Tapi kalau kita sering bersama, insya Allah sering. Maka tak heran kan? Kenapa Aulia dan Ambiya itu begitu muda, begini injak tangannya? Hujan. Karena mereka sudah di sini, sudah jadi kakak. Karena selalu nunggul. Kalau kita enggak pernah datang. Yang kedua, kenapa kita harus ke sana? Latihan pulang. Kembali itu ada tempatnya. Ada kembali, ada tempatnya. Kalau kalian kan, ini mau saya tanya, mau kemana? Balik Pak, balik mana? Ke rumah Pak. Lancar kan? Kenapa lancar? Sering balik kan? Coba sekarang kalian itu umpama keluar usia 2 bulan diambil orang ketapangin diambil oleh tukang pontianak usianya 2 bulan enggak pernah balik-balik kamu tahu usia 72 tahun udah jalan begini disuruh balik usir kamu balik ke kampungmu ketapang sana. Apa yang mana itu makan apa yang mau balik? Kenapa sih? Kenapa sih gak pernah tahu? Apa lagi rumah saya di mana? Coba kita ini datangnya daripada Allah. Lu ini datangnya dari Allah. Lu suruh ini suruh kembali. Tak tahu tempat kembali mau kemana? Allah di mana-mana. Karena Allah di mana-mana dianggap di tempat yang kaya ada Allah yang begitu. Wah, muncul tetangga kita dulu itu. Lihat dulu. Ini ada rumahnya. Wah, oh, anak. Aku mah. Aku mah. Enggak. Dia pohon ini. Anak suka berteduh dulu itu. Dikira itu enak. Muncul tetangga nyanjum di situ. Dia tahu ada saya di apa? Ada sesuatu? Kok berlaku? Wah, berlaku. Rupanya kita akan enggak tahu balik. Kesayangan. Maka disebut se seru yang se. Kenapa disebut sesat? Kenapa tahu kembar? Kenapa dia sesat? Karena tak pernah kembar. Dikasih tahu sudah. Ini kan saya nggak ngarang. Apakah saya ngarang? Tidak. Musola ini apakah saya ngarang? Tidak. Ini kata Tuhan. Ah, nggak percaya itu sampai hati ngarang dulu. Iya. Iblis itu kan perbuatan saja. Apa namanya iblis itu perbuatannya samina. Oh, apoy. Dia mendengar tahu, tapi dia membang. Kalau masa hidupnya jadi iblis, nanti pensiun jadi jin. Apa Pak? Kalau sudah pensiun, sudah mati iblis dulu. Jadi apa dia? Jadi jin. Berbicara yang kemana-mana. Dipukul setiap orang tua. Sampai mukanya berantakan. Maka enggak ada muka jin yang baik. Semua menyeramkan. Kenapa serampang? Sampai bertanduk. Harus dipukul-pukul terus bertanduk ya. Gimana enggak bertanduk kalau coba lah. Kalau enggak percaya, pukul terus kepala kalian. Muncul. Semakin banyak, uang banyak ada. Sampai rusak seperti kucing aja. kalau enggak sekalian enggak sudah. Orang yang mati itu orang bangkit itu kan. Kenapa tidak kembali? Gak pernah latihan kembali. Maka kita perlu latihan minimal dengan dikurangi. Ini 5 kali minimal. Tidak boleh ditawar lagi. Minimal. Lagi tidak kalian kembalikan karena itu waktu sembah yang jelas. Waktu mau ngangkat takbir kan itu ada yang sholat. Allah Akbar belum dimulai. Kok yang kata itu orang waktu komat itu tunggu berdiri berdiri yang berat apa yang maksudnya di diri kita ini ingatan kita ini sebelum Allah Akbar dilayangkan datang dulu ke tempat ini sudah bisa mati kita ini sudah tidak perlu mantap supaya kalau yang tak perlu sudah terbuka hijab dengan diri kalau yang tidak terbuka hijab saya pun di sana pasti Allah melihat. Lalu kita datang bilang semua apa yang kita lakukan, bilang juga apa semua dosa kita, akui bahwa kita ulang. Karena kita menjadi manusia selama beberapa jam, kan gitu. Jadi mau kita jadi manusia waktu melihat ini, nanti kita jadi manusia lagi kan? Kok gitu dosa? Iya, kalau kalian udah kasih baik, ya aku juga lah lagi. Karena kita ini sering lalai begini, maka wajib sholat 5 waktu. Karena sering lalai. Kalau sudah baik, mau ngapain? Sudah pasti yang selamat. Tapi kan ini, wajib. Insya Allah kita serasa mekar di tahun ini. Sangat. Maka yang disebut syahadat itu adalah kita meminta disaksikan oleh Allah harus datang terbaik. Maka musola sudah tinggi. Musola di dalam Al-Quran tidak ada lain kecuali hanya maqam Ibrahim. Di situlah firman yang menyatakan inna awwala baitin wusalina lalladzi bibakkata. Ada di Mekah. Bibakkata mubarakat. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu. Sekarang disebut pembinaan khazainullah, bentengnya Allah. Maka la ilaha illallah itu kata hadis husni wa man dakhala husni kana amin. La ilaha illallah bukan bacaan. La ilaha illallah itu ada benteng ini. Siapa yang masuk ke benteng itu kamu akan aman. Siapa yang datang ke musala namanya maqam Ibrahim insyaallah aman. Aman dari apa, Pak? Api neraka menjilatnya iblis menggoda. Kalau tidak tahu. Jika tidak, prasangka itu kita nafikan. Kalau tidak di sana kita jadi terus diri kita. Bila bumi ramihan amoy pada yang depan. Kan tak siapa, enggak mau lalu. Astagfirullah. Begini kan. Tapi kalau kita ke sana di dalam kantor, di dalam tubuh dia itu sama dengan kita. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Maka begitu tak laki-laki, tak perempuan. Masa iya? Kalau laki-laki perempuan, bahas tidak ada tubuh di menak baik itu. Karena itu tak laki-laki tak perempuan. Jadi tak ada tubuh, enggak ada lagi. Pengin itu enggak ada nafsu, enggak ada. Kok enggak ada benda itu? Kenapa nafsu ada? Karena benda itu ada. Coba benda itu enggak ada. Maka supaya nanti bahagia kembali, orang yang masuk surga dikasih tubuh yang baru. Sikap laki-laki dan perempuan lagi. Kalau nggak ada tubuh, nggak nafsu apa. Nggak ada tubuh, nggak rasa. Maka Ashabul Kahfi 300 sekian tahun itu, kenapa aku nggak lapar saya? Oh, dia berpisah dengan tubuhnya, nggak lapar. Coba masuk, kayak sekarang ini saya. Udah nggak lapar, kok nggak mau makan. Oh, kok gitu, Pak? Lapar. Kok lapar? Karena tubuh sudah membutuhkan kalori. Sudah butuh. Karena tubuh terdiri dari materi. Karena ruh masuk ke dalam materi, dia pun ingin makan. Lapar saya. Yang lapar saya, kan? Iya. Kenapa dia? Kenapa saya aja yang lapar, Pak? Karena dirasa laparnya. Coba kalau tidur. Ada orang tidur apa? Maka contoh itu telah dicontohkan oleh Tuhan. Bahwa kalau tidak ada ruh, tubuh itu tak lapar. Bayangkan 300 tahun. Sunan Kalijaga itu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun begini. Karena Sunan apa? Sunan Kudus, Sunan Mulia. Sunan Kudus ya. Lupa. Kau pikir tahu Tuhan? Duduk sini. Habis itu lupa. Aduh, ada orang dulu saya. Duduk. Jangan. Lupa udah 10 tahun. Setelah bisa. Terus nyambahin lagi. Kelaparan. Waktu itu kok gak jatuh, Pak? Masih belum ada lapar. Masuk. Lapar. Maka Ashabul Kahfi itu yang pertama setelah dia masuk. Siapa yang mau cari makanan ini kita lapar? Siapa? Enggak makan 300 tahun. Apa laparnya? Kita sehari enggak makan. Maka kalau orang puasa, minggu depan kita puasa. Kalau tidur, apanya yang ditahan? Apanya yang ditahan? Kalau siang hari tidur, bangun jam 5 sore. Ada Pak, ada. Siapa Pak? Tangga saya. Teman saya. Dia kalau malam itu, habis terawih, jalan-jalan. Habis jalan-jalan, main domino, gaple, main bok. Istri. Sekitar berapa ya? Sebenarnya semester 9 gak S2. Iya. Kayaknya udah ketemu. Tunggu lah. Iya. Tahu saja. Mungkin kenapa aku main bola kan? Allah, udah sumpah ya? Habis sumpah ya? Mau main dia makan banyak-banyak. Sahur namanya. Habis subuh tidur. Bangun jam 4. Kalau bangun jam 4, berarti dia buat jam 5. Minta pahala dari mana? Dia tak mengerti tentang som dan insan. Di depan dia mengerti tentang som dan insan. Jangan lupa ya. Ada? Tunggu dan apa ya? Rasa ya? Thank you. Orang dulu mengerjakan dari hukum. Kata siap. S1-nya sarjana hukum, S2-nya magister hukum, doktornya hukum. Akhirnya masuk hukuman. Tapi banyaknya teori hukum. Maka bukan hukum yang menyelesaikan. Hukum hanya mengatur yang menyelesaikan agama. Baik, ada pertanyaan? Enggak. Kami terakhir kita saya pernah dengar dari ustaz yang lain bahwa kalau kita orang imam kita baca bismillahirrahmanirrahim kemudian kita sama di Allah Akbar semua kita telah bacanya kalau kita lihat Allah Akbar ketika imam baca bismillahirrahmanirrahim kita apa kita masih lanjutkan baca kita karena di dalam kan ini etika salat berjamaah. Maka salat berjamaah itu kalau kita berbicara tentang fikih mazhab ulul albab itu berbeda. Sebagai Imam Abu Hanifah itu makmum itu harus baca pasrahkan pada ini. Pasrahkan pada masalahkan sama masalah. Seumpama kita ikut bis. Apakah kita mau satu sujud atau kita mau satu sholat sujud? Tenang saja ya, biar sujud itu fokus ya. Insya Allah yang ikut bis itu sampai semua. Yang penting ikut sujud ya. Maka ikut sujud itu kata Imam Abu Hanifah. Masa kamu semangat masa? Imam Syafi'i tidak. Kenapa kan Imam Syafi'i belum tentu yang jadi imam itu tahu kita. Maka kita lupa yang lainnya namanya ibu imam Kok itu imam juga? Apa yang dikerjakan imam? Kerjakannya imam. Imam pegang apa? Supir pegang. Supir pegang enggak? Enggak, enggak akan nanti. Coba kalau orang itu ribut kalau sholat. Walaupun keluar lagi kan, lupa apa yang duluan, lalu apa itu? Katen yang tumpeng paha ayam. Sudahlah, takbilah dikeluarkan apa sejak itu. Kalau kalian mengagung kerjaan Allah dalam, maka itu mata ibu Azwa. Kira-kira tidak apa-apa, saya tidak akan membatasi itu. Tapi kalau bisa, susah. Itu yang dibilang ketenangan. Saya hanya masa orang itu batal imam. Tapi itu gini kok. Ramai. Ramai. Apalagi terawih yang maraton. Ribut. Masjid itu. Ribut karena imamnya cepat. Allah Akbar. Nama mereka adalah jalan-jalan lain. Bikin satu kali mam. Wah, mama ada yang nangis lagi juga. Aduh, aduh, mama juga. Di kampung. Mencari itulah yang kita mulai dari kita dan keluarga. Gak usah kita berdakwah pun. Gak pasti. Memberikan begitu karena gak tahu. Kita pelan. Insya Allah kalau kita bagus, diikuti. Insya Allah. Baik, itu dulu ya. Enggak selesai. Karena apa ini? Ada yang bilang. Jangan lupa.